Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اختلاف العلماء في المساقعة والمزارعة، perselisihan para ulama tentang kerjasama dalam masalah pengurusan kebun atau pengolahan sawah. Begitu saja saya terjemahkan, karena musaqa diambil dari kata urusan siram menyiram pohon, sedangkan muzara'ah dari kata zira'ah, pengolahan sawah dan sejenisnya. Taqaddama anna ta'ifatan minal ulama yarawna anna al-musaqah wal-muzara'ah ja'ata ala khilafil asl wal-qiyas. Sudah lewat kita singgung bahwa sekelompok para ulama menganggap bahwa al-musaqah dan muzara'ah datang menyelisihi hukum asal jual beli atau hukum asal muamalah, menyelisihi al-asl dan menyelisihi al-qiyas. Dari sisi mana? Masih ingat kenapa menyelisih al-asl? Seluruh muamalah harus memiliki syarat al-ilm. Ilmun bil mabi'. Sahih? Jual beli. Barang yang dijual harus jelas. Kalau enggak jelas apa namanya? Pokoknya di dalam kotak ini ada barang berharga. Kamu berani 10 ribu? 100 ribu? 1 juta? Ya gak ada yang berani. Dibuka berlian. Tutup lagi kotak kedua. Siapa yang berani? 1 juta? 10 ribu? 10 ribu? Jelum. Barangkali berlian lagi. Dibuka sapu tangan. Karet gelang. Tidak ada kejelasan pada barang yang dijual. Sekarang harga. Harganya berapa? Tergantung. Kalau kamu bayarnya besok 10, lusa 15, besoknya lagi 20, tergantung kamu bayarnya kapan. Tidak jelas kan harganya? Apa namanya itu? Riba. Sehingga al-ilmu bil mabi' wal ilmu bis saman. Ini al-qiyas semua ala hadza. Sahih? Demikian pula hutang harus jelas, harus tertulis. Demikian pula segala macam, walaupun jasa. Saya mau jual jasa, saya punya tenaga kuat, saya siap kerjakan rumah antum semuanya sampai selesai. Baik, berapa bayarnya? Saman. Harus jelas kan? Masa tukang gak jelas sehari berapa? Pasti akan menanyakan berapa? 100 ribu rupiah per hari. Maka kalau dikerjakannya 10 ya 1 juta. Kalau dikerjakannya 11 hari ya 1.100.000 dan seterusnya. Baik. Harus ada al-ilmu bil mabi' wal ilmu bis saman. Baik. Hadi pekerja tadi harganya sudah jelas. Sekarang pekerjaannya. Baik. Saya digaji 100 ribu per hari, apa yang saya kerjakan? Kalau enggak jelas akan terjadi perselisihan. Harus jelas. Kamu kerjakan ini. Baik. Sekarang kita bicarakan al-muzara'ah dan musaqah. Kamu kerjakan sawah saya ini. Nanti hasilnya kita tidak tahu berapa. Buat kamu separuh. Shatr. Jelas atau tidak jelas? Hah? Tidak jelas. Nanti hasilnya, berapa hasilnya? Ya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nanti hasilnya kamu separuh. Kalau 10 ya berarti 5, kalau 100 berarti 50, kalau 70 berarti 35. Separuhnya buat kamu. Bagaimana kalau ternyata enggak ada hasilnya? Ya kamu enggak dapat. Nah, inilah yang menyebabkan para ulama menyatakan bahwa muzara' dan musaqah ala ghairil qiyas, berbeda dengan hukum asalnya muamalah, yaitu kejelasan. Ternyata di sini enggak ada kejelasan. Oleh karena itulah terjadi perselisihan para ulama. Qala li hadza ikhtalafa al ulama'u fi hukmihima ma'a wurudin nass fihima. Oleh karena itulah terjadi perselisihan para ulama tentang hukum musara'ah, musaqah dan muzara'ah. Saya ulangi, enggak ada musara'ah, yang ada musaqah dengan muzara'ah. Apa hukum keduanya? Ma'a wurudin nass fiha. Dengan adanya nas dalil bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan Yahudi dengan setengah dari hasil. Fa'amal musaqah. Adapun musaqah, fadhahaba Abu Hanifah illa ila annahu la tajuzu bihal. Adabul musaqah, kata Abu Hanifah, tidak boleh sama sekali. La tajuzu bihal. Li'annaha ijaratun bitamaratin lam tukhlaq. Karena membayarnya dengan buah yang belum tercipta. Lam tukhlaq, belum tercipta. Bolehkah membeli buah yang belum tercipta? Yajuz am la yajuz? La yajuz. Apa namanya dalam bahasa Indonesia? Pengijon. Apa namanya? Pengijon. Dari kata apa? Dari kata hijau. Masih hijau sudah ditawar. Ini pohonnya belum ada buahnya. Belum ada buahnya. Ditawarkan, nanti kalau ini berbuah kamu beli 1 juta rupiah. Mau? Baik, saya bayar 1 juta, nanti buahnya semua untuk saya. Yajuz malah yajuz. Lah yajuz. Mengapa tidak boleh? Karena enggak jelas nanti berbuahnya banyak atau sedikit, bagus apa enggak bagus, kecil apa besar. Tidak bolehnya karena ada al-jahalah, ketidakjelasan. Ada al-jahalah. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, sekarang bagaimana dengan musaqah? Nanti kamu mendapatkan setengah dari hasilnya. Hasilnya juga belum tercipta. Lam tukhlaq ba'du. Berarti sama dong. Ini enggak boleh, ada jahalah. Ini juga enggak boleh. Jahalah juga. Katanya ala qawli Abi Hanifah wa ashabihi au bitamaratin majhulah, atau dengan buah-buah yang majhulah, jadi tidak tahu berapa nantinya, wallahu a'lam. Fahiya raji'atun ila tasarruf bitamarati qabla budui salahiha. Maka ini masuknya kepada bab memperjual belikan buah yang belum layak dipetik, belum layak dipetik. Saya terjemahkan demikian, walaupun makna budu yusalahiha adalah belum muncul kesempurnaan atau bagusnya buah tersebut. Kata Abu Hanifah, musaqah, kerjasama dalam urusan pengolahan tanah, penggarapan sawah dan sejenisnya, dengan cara nanti separuh untukmu dari hasil, hasilnya belum jelas. Kalau hasilnya belum jelas, berarti engkau memperjualbelikan sesuatu yang masih belum tercipta. Atau dengan bahasa dalam fikih, qabla budu salahiha, masih ingat babnya? Apa contohnya? Contohnya korma, kalau belum berbuah, kalau belum berbuah, kemudian berkata, nanti kalau berbuah saya akan beli sekian. Ya juz? Lah ya juz. Baik, sudah berbuah. Ini masih kecil-kecil. Ini nanti kalau masak, kalau sudah matang, saya beli. Nih uangnya sekarang, nanti kalau matang punya saya. Ya juz? Juga tidak boleh. Yang ketiga, kalau buahnya sudah mulai besar, bolehkah dibeli padahal dia belum masak? Ya juz sama ya juz. Hah? Kok diem semua? Seakan-akan belum melewati bab ini. Sudah kan? Sudah pernah dibahas bab ini. Bai'ut timar qabla budu'i salahiha, babnya. Bab menjual buah-buahan sebelum tampak kejelasannya atau tampak kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Kalau sudah buahnya membesar, ada dua keadaan. Syarat pertama, harus diturunkan secara langsung, tidak usah nunggu. Boleh kamu beli sekian, tapi turunkan sekarang juga. Lo belum matang, belum masak, diturunkan rusak, berarti tidak boleh. Kalau disimpan di situ sampai matang, tidak boleh. Harus qat'uha fil hal. Sedangkan qat'uha fil hal dalam korma khususnya, itu bisa diambil kalau sudah isfarra atau ihmarra. Sehingga dalam hadis tidak boleh menjual korma yang masih di pohonnya, kecuali kalau sudah menguning atau memerah. Kecuali kalau sudah menguning atau memerah. Korma ada dua macam. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang kuning. Gambarnya beda. Hah? Ya, supaya kalian tahu saja. Yang merah biasanya bentuknya lonjong. Yang ini kuning, sukari. Yang ini Madinah. Taib. Korma kalau sudah menguning atau sudah memerah, ketika yukta fil hal, ketika diturunkan ke bawah, berapa hari akan matang. Seperti buah di tempat kalian, kalau sudah kemading ya, sudah setengah matang. Diturunkan ke bawah, bisa matang gak? Matang. Tapi kalau terlalu mentah, diturunkan, rusak. Kalau korma ditandai dengan memerah atau menguning. Baik. Kembali kepada kitab itu mengingatkan saja apa yang pernah kita bahas di dalam bab bai'u tsimar qabla budwi salahiha. Dan jelas para ulama sepakat tidak boleh menjual buah-buahan di pohonnya kalau belum tampak salahiyatuhu. Kalau belum tampak salahiyahnya. Salahiyah itu menguning atau memerah. Baik. Kalau belum, maka tidak boleh dijual dalam keadaan masih di atas pohon, karena dikhawatirkan terjadi ghoror, bisa jadi rusak, tidak matang, tidak masak, bisa jadi gugur karena sesuatu keadaan musim, bisa jadi akan terkena hama dan seterusnya dan seterusnya. Kata beliau, wakilahuma mamnu'un. Jual beli buah qabla budwi salahiha, belum tampak kesempurnaannya, aura ji'atun ila jahalatil iwad, atau kembalinya kepada tidak jelasnya bayaran, bayarnya berapa, pokoknya apa yang ada di kantong ini berapa, ya gak tahu, pokoknya ada, ini kantong ini buat kamu semua, itu judi namanya. Begitu dibuka ternyata isinya sedikit, atau sebaliknya, begitu dibuka ternyata besar sekali. Padahal ya juz kilahuma mamnu'un. Fa'umdatuhu fi raddin nassi fiha mukhalafatuha lil usul. Abu Hanifah dan yang bersamanya menganggap tidak bolehnya syirkah seperti itu karena mengembalikan perkara ini kepada usul, katanya prinsip dasar dari muamalah adalah kejelasan. Kata mereka, prinsip dasar dari jual beli adalah kejelasan. Harga harus jelas, yang dijual harus jelas. Wa dhahaba adh-dhahiriyah. Adapun pendapat kedua, pendapatnya Dhahiriyah, pengikut Daud Dhahiri. Ila annaha la tajuzu illa fin nakhli khassah. Bahwa itu tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk pohon kurma saja. Liwurudil khabari fiha. Karena adanya hadis dalam masalah muzara'ah kurma. Yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW adalah mempekerjakan Yahudi. Dalam masalah apa? Dalam masalah kurma. Dalam masalah tamr. Baik. Kemudian Dhahiriyah, pokoknya kalau hadisnya korma, ya korma. Tidak bisa untuk yang lain. Tidak bisa dikiaskan dengan pohon-pohon lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti Dhahiriyah seakan-akan berkata, yang namanya musaqah dan yang namanya muzara'ah tidak diperbolehkan. Karena menyelisihi hukum asal. Ada ketidakjelasan dalam bayaran. Ada ketidakjelasan dalam hasil. Kecuali kalau korma, karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan Yahudi untuk bekerja sama dalam masalah korma, bayarannya adalah separuh hasil korma saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak memakai fikih yang dipahami oleh para fuqaha. Kalau boleh, ya boleh semua yang mirip dengannya. Kenapa tidak mau dikiaskan? Tapi kita lihat pendapat yang ketiga. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah dan yang bersamanya. Wa dhahaba Syafi'iyyu ila jawaziha fin nakhli wal karmi khassah liishtirakihima fi katsir min al ahkam wa minha wujubuz zakah fihima khassatan min sa'ir ath-thimar wa dhalika 'indah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, boleh musaqah dengan membagi hasil dari buah-buahnya pada pohon kurma dan juga pohon anggur. Kenapa pohon anggur diikutkan? Kata beliau, lishtirakihima fi katsir min al-ahkam. Karena keduanya sama dalam sekian banyak hukum-hukum. korma dengan anggur itu banyak kemiripan dalam hukum-hukumnya. Bahkan diantaranya adalah kewajiban zakat pada korma dan anggur juga sama. Wa minha wujubuz zakati fiha fihima khassah. Di antaranya kesamaan hukumnya adalah dalam wajib zakat. Sedangkan yang lain tidak wajib zakat. Jeruk tidak wajib zakat. Apel tidak wajib zakat. Apa lagi? Mangga tidak wajib zakat. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir berkata, kok enak saja? Bagaimana orang yang punya hektar-hektar pohon mangga, masa enggak kena zakat? Enggak. Tetapi ketika mereka mendapatkan hasilnya, kemudian dijual jadi uang, uangnya kena. Zakat harta. Paham? Biasanya, tidak kena zakat dan kena zakat adalah karena umurnya. Biasanya karena umurnya. Adapun korma ketika dalam keadaan sudah masak kemudian mengering, kuat berapa lama? Bisa setahun dua tahun. Sahih? Korma tahun lalu sampai sekarang masih ada. Itu korma. Anggur, hati-hati. Kamu jangan bicara tentang anggur yang tanpa diolah atau tidak di Indonesia. Di Indonesia anggur akan busuk ya. Di sana menjadi kismis. Bisa awet dalam keranjang sampai sekian tahun. Dikeringkan anggurnya. Seperti kurma. Sedangkan mangga dalam keadaan sekarang matang, besok atau lusa wassalam, rusak, harus segera dimakan. Sedangkan yang namanya zakat diambil dari zatnya. Zakat korma diambil dari kormanya. Zakat kismis diambil dari kismisnya. Zakat mangga diambil dari mangganya. Taruh di gudang, di gudang Baitul Mal. Jadi apa? Nah, busuk semua. Ngapain nyimpen-nyimpen mangga? Kalau ini enggak, ini juga enggak. Baik. Sehingga biarkan besok lusa juga jadi uang kalau mangga. Sama dengan sayur mayur. Sehari umurnya atau dua hari saja. Sehingga barakallahu fikum, kalau kemudian dia memegangnya hanya sehari dua hari, setelah itu berubah jadi uang, laku dijual. Maka uangnya kena zakat mal. Sama saja. Tidak kena dari sana, kena dari sini. Ala kulli hal, Imam Syafi'i menganggap bahwa anggur dengan korma sama, maka hukumnya sama, maka diperlakukan sama, bolehnya musaqah. Bolehnya musaqah. Wa ha'ulai taharrazu min imtidadil hukmi ila sa'iri syajaril maqsud. Mereka ini kaum Zahiri dan juga Imam Syafi'i tidak mau memperluas imtidad, maksudnya memperluas taharruz, maknanya menghindar. Mereka-mereka ini menghindar untuk memperluas hukum kepada pohon-pohon yang lain selain yang dimaksud. Al-muntafa' bihi, yang bisa dimanfaatkan. Mengapa mereka tidak mau meluaskan pada pohon-pohon yang lain? Pokoknya hanya korma saja. Imam Syafi'i mengatakan korma dengan anggur, karena anggur mirip dengan korma. Yataharrazu min imtidadil hukum. Mereka menghindar untuk memperluas hukum kepada buah-buah lain. Bina'an minhum ala anna hadzal hukm ats-tsabit fi hadzal khabar karena mereka membangun pendapatnya atas bahwa hukum yang kokoh dalam hadis ini innama ja'ala khilafil asl fala yata'adda, karena mereka menganggap hukum yang ada dalam hadis ini menyelisihi hukum asal muamalah. Paham mengapa beliau-beliau tidak memperluas pada buah-buah yang lain? Karena dianggap itu kekecualian. Mereka menganggap bahwa apa yang ada dalam hadis ini yukhaliful asl. Mereka menganggap bahwa hadisnya, hadis dalam berita ini yukhalif al-asl. Bagaimana kalau ada hadis yang bertentangan dengan hukum kaedah dalam hadis-hadis yang lain? Bagaimana kita perlakukan? Kok bertentangan ya? Katanya tidak boleh ada jahalah, nggak boleh yang majhul, semua harus jelas, bayarannya jelas, barangnya juga jelas. Kok dalam musaqah, dalam musara'ah ada yang tidak jelas, yaitu hasilnya, hasilnya jahalah, belum dicipta, belum dibuat, belum diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin bisa dibagi? Kamu separuhnya, separuh seberapa? Saya nggak tahu, majhul. Berarti hadis ini yukhaliful asal. Karena anggapan mereka bahwa hadis menyelisihi hukum asal, maka kata mereka ini kekecualian. Semua harus alal asal, yaitu al-ilm. Jangan jahalah. Kecuali yang disebutkan dalam hadis. Karena itu kekecualian. Sehingga kalau kekecualian tidak boleh meluas-luas. Khusus pada korma saja. Dan pada al-karun, anggur saja. Taib. Bahkan ada yang menyatakan tidak boleh dua-duanya. Loh, ini hadis, hadis bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, kayak Abu Hanifah yang di atas. Sehingga untuk menjawab ketiga-tiganya, menjawab Abu Hanifah, menjawab Adz-Dzahiriyah, dan juga mempertanyakan mengapa Imam Syafi'i tidak menghukumi dengan sama pada buah-buah lain, jawabannya satu, bahwa apa yang ada dalam hadis tidak menyelisihi al-asl. Di sini kasih la, bahwa apa yang ada dalam hadis la yukhaliful asl. Mengapa? Karena al-asl bukan pada jual beli, al-aslnya pada syirkah. Kalau syirkah, kerjasama dalam sebuah perusahaan, bolehkah bagi hasil? Boleh. Dan itu yang disebutkan dalam asal asyirkah, hukum asal syirkah dalam sekian banyak hadis, yaitu bagi hasil. Kamu yang mengelola, saya punya dana. Nih dananya tolong diolah, kamu garap supaya jadi hasil. Dan nanti hasilnya bagi dua, pemodal dengan pengelola, pemodal dengan pengelola. Kalau dikiaskannya dengan itu, dengan syirkah, maka enggak pertentangan. Nah, dan alhamdulillah tepat sekali kalau diarahkannya kepada syirkah. Syirkah itu ada pemodal, pemilik harta, dan ada pengelola yang ahli dalam berupaya dan berusaha. Iya kan? Sekarang ini juga musaqah dengan muzara'ah juga sama. Itu bukan jual beli, tapi syirkah, persekutuan, kerjasama. Yang ini punya tanah, yang ini punya keahlian bertani. Kalau gitu, tanah saya digarap saja oleh kamu, nanti hasilnya bagi dua. Sesuai atau tidak sesuai? Pemodal. Atau jangan balik, nanti sama. Sahibul mal. Yang namanya syirkah, yang namanya syirkah, ada sahib al-mal dan ada al-amil. yang beramalnya. Baik. Kemudian dibagi dua, al-ashl, ashlu syirkah tentunya. Baik, sekarang yang sedang kita bahas, sahibul mal sama dengan malikul ardh. Sahib yang punya sawahnya, yang punya tanahnya. Al-amil adalah zari'nya, yang mengelola tadi, mengelola tanah, menggarapnya, menyiraminya. Sangat cocok dengan syirkah, maka itu la yukhaliful asal, tidak menyelisihi hukum asal. Wa wafaqa al asal wa huwa wa hiya asyirkah. Selesai. Maka tidak perlu seperti Abu Hanifah, tidak boleh musyaqah, boleh, karena itu adalah syirkah kerjasama, hasilnya bagi dua. Baik. Demikian pula audah dohiri, jangan pada korma saja, pada apapun boleh. Baik. Pada buah apapun, karena itu adalah kerjasama pemilik dengan pengelola. Walhamdulillah. Kita akan baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala alam bissawab.